أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka, yaitu para suami, menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkatan lebih daripada istri-istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini. Ai an-nisa'ul lati tulliqna talaqahunna azwajuhunna. Maksud wanita-wanita yang ditalak, maksudnya adalah wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka. Itu maksudnya. Kan dalam ayatnya berbunyi wanita-wanita yang ditalak. Maksudnya adalah wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya. Ya, oleh para suaminya. Yatarabbasna bi anfusihinna ay yantadhiru wa yantadhirna wa ya'tadidna muddatan 3 quru ay hayd aw atharin ala ikhtilafil ulama'i fil muradi bidzalik. Artinya, hendaklah mereka menahan diri, yaitu menunggu. Artinya hendaklah mereka, para wanita, menunggu dan menjalani iddah selama 3 kali quru. Jadi kalau ada wanita ditalak oleh suaminya, maka wanita tersebut menunggu. Menunggu selama 3 kali quru. Menunggu untuk apa? Menunggu untuk melanjutkan hubungan pernikahan ini. Ya, apakah kembali rujuk ataukah pisah beneran? Ini bagaikan kalau seorang suami melakukan, mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu. Itu sudah jatuh talak, tapi tunggu sampai 3 quru. Benar-benar jatuh atau tidak? Benar-benar berpisah atau tidak? Karena kalau seandainya masih 3 quru lalu suaminya ingin merujuknya, maka berarti terlepas perempuan tersebut dari hukum talak, asalkan masih dalam masa iddah 3 kali quru. Nah, itu maksudnya menunggu. Makanya kalau perempuan ditalak oleh suaminya masih dalam masa iddah, itu masih hak suami, itu masih istri suami. Hah? Itu masih hak suami, istri suami. Tidak boleh laki-laki lain datang lamar. Sudahlah, kan sudah ditalak. Kita membangun cinta yang baru. Ya, ini tidak boleh. Karena masih siapa? Masih istri suami yang mentalak. Batasannya kapan? Nunggu sampai 3 quru. Nah, itu dia. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Yaitu 3 quru ini apa? Quru itu bahasa Arab, diambil daripada qur'un atau qur'ah. yaitu haid atau suci, menurut perbedaan para ulama tentang maksud dari quru tersebut. Nah, quru ini bisa haid, bisa suci. Bagaimana prakteknya, Ustaz? Misalkan seorang suami mentalak istrinya setelah suci dari haid dan belum disentuh, artinya belum digauli. Ini talak yang paling nyunnah. Ditalak setelah suci dari haid dan belum disentuh, belum digauli. Ini benar-benar talak nyunnah. Dan ini ilmu pertalakan bagi para lelaki. Mentalaknya itu setelah suci dari haid dan belum digauli. Nah, baik. Misalkan istri suci dari haid tanggal 10 awal bulan, dia talak. Kalau kita katakan menunggu 3 kali quru, menunggu 3 kali quru berarti kalau kita katakan menunggu 3 kali quru itu haid, berarti berapa bulan? Lihat, misalkan sekarang bulan Muharram, tanggal 10 Al-Muharram. Tanggal 10 Muharram, dia suci dari haid dan belum digaul, ditalak suaminya. Setelah Muharram apa? Shofar. Haid di sini. Kemudian Rabiul Awal, haid di sini. Kemudian Rabiul Tsani, haid di sini. Setelah 3 kali haid baru habis tempo, habis masa iddah, jatuh benar-benar talaknya, tidak bisa dirujuk kecuali dengan nikah baru. Tidak bisa dirujuk kecuali dengan nikah baru. Tanggal 10 Rabiul Tsani. Itu prakteknya. Kalau kita katakan bahwa menunggu sampai 3 kali quru. Sekarang, kalau kita katakan menunggu sampai 3 kali quru adalah suci, bagaimana prakteknya? Misalkan menikah, talak yang paling sunnah tadi, dia setelah suci dan belum digauli. Baik. Tanggal 10 sama saja kasusnya. Menunggu 3 kali suci. Berarti tanggal 10 lagi Shofar suci, Rabiul Awal suci. Berarti cuma 2 suci, karena satunya sudah, yaitu di mana? Di bulan Muharram ini. Nah, paham bedanya? Berarti kalau 3 kali haid waktunya lebih banyak iddahnya dibandingkan kalau kita katakan quru itu adalah suci. Paham ini? Paham enggak? Insyaallah ya. Baik. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian saya mengatakan, dan yang benar bahwa quru itu adalah haid. Yang benar quru itu adalah haid. Berarti kalau dihitung berapa bulan itu? Haid itu berapa? 4 bulan. Muharram ke Shofar. Shofar Rabiul Awal, Rabiul Tsani, 4 bulan. Bulannya 4. Harinya 100 saja, hafal benar. Ya. Bulannya 4 dan harinya 100 saja. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan kalau suci, bulannya berapa? 3. Harinya sama aja, tapi bulannya 3. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya punya kawan, Ustaz Khairullah juga, satu alma mater dengan Ustaz Al-Fadhil Khairullah. Beliau mungkin menikahi perempuan sekarang sudah 20 kali. Orang kaya raya, mahasiswa tapi kaya raya. Jadi nikah nanti satu dan lain hal cerai, nikah lagi. Satu dan lain hal cerai, nikah lagi. Sampai 20. Anaknya banyak. Anaknya mungkin Allahu a'lam, nanti bisa ditanya sama Ustaz Khairullah. Anaknya mungkin 20-an sampai 30-an lebih. Masih muda kayak saya. Enggak tahu, muda enggak saya. Seperti itu ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi nikah lagi, nikah lagi. Dan sebagian sahabat ada yang seperti itu. Itu tidak ingin bukan berarti mencelakakan perempuan, tetapi memang takdirnya dia tidak cocok dengan perempuan ini. Kemudian nikah, bercerai, nikah, tidak cocok, cerai, nikah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang jelas, pendapat yang lebih kuat menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, dan ini salah satu terjihan beliau. Jadi dalam kitab tafsir ini banyak terjih beliau tentang masalah-masalah fikih, masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, ya, banyak terjihan beliau. Kalau beliau mengatakan di sini, wa ma'a anna sahiha anna al-qur'a al-haidh, ya, dan yang benar bahwa qur'a itu adalah haid. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Wa li hadhihi al-iddah iddatu hikam. Lihat, iddah ini memiliki beberapa hikmah. Jadi menunggu masa, menunggu itu disebut masa apa? Masa iddah. Ya, menunggu itu masa iddah. Makanya kalau ada perempuan ditalak dia dalam masa iddah, tidak boleh didekati. Karena terutama kalau masa iddahnya karena cerai, karena talak. Kalau masa iddahnya karena meninggal, maka ini lain hal nantinya. Dalam artian dia memang ada masa iddahnya, akan tetapi masa iddahnya itu tidak seperti masa iddah yang dicerai. Dia boleh saja untuk ya menggawil-gawil sedikit, kirim-kirim surat, kemudian daripada diambil oleh orang lain, ya. Syahtiar. Ini seperti itu tidak mengapa. Dan juga masa iddah itu ada 3 macam. Masa iddah karena ditalak, masa iddah karena dicerai, masa iddah karena hamil. Artinya dicerai tatkala hamil itu masa iddahnya beda. Boleh enggak jatuh enggak talak dicerai, jatuh enggak talak kalau dicerai pas waktu hamil? Itu kalau talaknya benar, ya jatuh. Yang ditalak tidak jatuh itu dan bid'ah talaknya tidak benar, tidak nyunnah, adalah mentalak tatkala haid. Ini tidak nyunnah. Adapun talakul hamil, talak tatkala hamil, ini jatuh. Kalau jatuh berarti masa iddahnya seberapa? Sampai dia melahirkan. Misalkan saya beri contoh, sang perempuan ditalak suaminya tatkala kehamilannya pas baru 1 bulan, jatuh talak. Masa iddah perempuan ini berapa? Sampai melahirkan, berarti sekitar 8 bulanan. Oh, itu panjang berarti. Nah, dan itu berat. Ada yang kebalikan dari itu, seminggu sebelum melahirkan ditalak, melahirkan ya langsung besoknya, nah, setelah nifas masih di rumah sakit, walinya kunikahkan anak perempuanku. Apabila itu nikah, kata sang laki-laki. Nah, ini itu bedanya. Masa iddah tatkala perempuan itu kalau dalam keadaan hamil. Baik. Nah, penulis di sini mengatakan iddah ini memiliki banyak hikmah. Hikmah yaitu banyak faedah, kebaikan. Minha di antaranya al-ilmu bi bara'atir rahmi. Ini penting. Adalah mengetahui kosongnya rahim. Maksud kosong di sini sebenarnya bukan bara'ah. Terlepasnya rahim dari segala macam keterkaitannya, mohon maaf, dengan air mani. Ya, sehingga tidak terjadi percampuran air mani di dalam rahim seorang perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran keturunan. Ya, makanya ada namanya masa iddah, karena kita benar-benar ingin benar-benar melihat, mengetahui bahwa dengan 3 kali quru haid itu perempuan benar-benar suci dari segala macam darah, segala macam sel sperma di dalam rahimnya, bersih. Sehingga kalau nanti ada laki-laki menikahinya, maka yang keluar memang benar-benar anak si laki-laki tersebut. Diambil dari mana? Diambilkan dari hasil dari yang keluar, bayi yang keluar. Kalau seandainya tidak ada iddah, nanti ditakutkan tercampur antara sperma laki-laki sebelumnya dengan sperma laki-laki sekarang. Akhirnya mungkin hidungnya menurut yang pertama, rambutnya menurut yang kedua. Seperti itu. Ya, maka ini dijauhi. Ini dijauhi. Makanya harus dibersihkan. Rahimnya harus terlepas diri, terlepas dari segala macam sperma. Idza taqarrat 'alaiha thalathatul aqra, yaitu apabila telah berulang-ulang 3 kali haid padanya. Nah, ini bisa benar-benar kita pastikan benar-benar apa? Suci. Ya, benar-benar suci. Ulima annahu laysa fi rahmiha hamlun. Maka diketahui bahwa di dalam rahimnya tidak terjadi kehamilan. Ya. Fala yufdi ila ikhtilatil ansab. Persis seperti yang saya sebutkan. Maka hingga tidak akan membawa kepada tercampurnya nasab. Ya. Muanya kok sama suami yang pertama? Nah, ini kalau seandainya tidak ada pembersihan rahim, tidak ada terlepasnya rahim dari segala macam sperma. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan walihada aujaba ta'ala 'alaiha 'alaihin al-ikhbara an ma khalaqallahu fi arhamihinna. Nah, ini penting. Karena itu Allah mewajibkan atas mereka, yaitu para perempuan. Mereka di sini para perempuan, garis bawah itu, untuk memberitahu tentang apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Khususnya kalau menikah, perempuan kalau nikah, maka dia harus beritahu, saya perawan, saya janda 5 tahun, ya, saya janda habis masa iddah, atau ya saya janda habis masa iddah, misalnya harus beritahu. Janda kembang, ada kembangnya jandanya ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agar terjaga ansab, keturunan, nasab. Dan itu sangat dijaga dalam Islam. Dan ini salah satu tujuan syariat Islam. Maqasidus syariah. tujuan syariat Islam adalah menjaga keturunan. Dikarenakan ini zina haram. Karena menjaga keturunan ini, maka zina diharamkan. Karena dengan zina, apa yang terjadi? Tercampurnya keturunan, nasab. Ya, laki-laki, suami, istri, nikah. Punya anak, anaknya perempuan. Sang istri hamil dari laki-laki lain. Kemudian sang suami mau tidak mau harus mengakui ini kehamilannya. Yang menyebab perempuan ini hamil adalah sang suami yang sah. Karena dia yang punya ranjang. Ini cuma nginap semalam, tetapi jadi yang semalam ini. Maka apa yang terjadi? Sang suami harus mengakui ini anaknya. Al-waladu lil firasy. Anak yang memiliki ranjang. Siapa yang memiliki ranjang? Suaminya. Dia tidur setiap malam. Maka ternyata yang lahir anak laki-laki. Anak laki-laki ini bukan anaknya, tetap diakui anaknya. Anak laki-laki ini berhak mewarisi harta warisannya, padahal bukan ahli warisnya. Anak laki-laki ini berhak untuk berkumpul, bergaul dengan anak-anak perempuannya, dianggap mahram, padahal bukan mahramnya. Terputus keturunan. Itu maksudnya terputus keturunan kalau zina. Contoh yang lain, perempuan berzina dengan laki-laki. Ini terputus keturunan. Perempuan ini belum menikah, berzina dengan laki-laki, hamil. Siapa bapaknya? Enggak ada. Ya. Istilhaqu waladiz zina. Anak zina ini dinasabkan kemana? Dikaitkan kemana? Kalau yang menikah, kemudian ini kan wanita, anggap ini wanita. Wanita berzina, belum menikah. Kemudian dinikahi oleh yang menzinahinya. Lalu anak laki-laki, anak ini dinasabkan kemana? Anaknya perempuan, kalau laki-laki masih mending. Anaknya perempuan misalkan, nasabkan kemana? Maka dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya. Jadi misalkan namanya Sutinem. Sutinem binti, ya, binti siapa? Binti keluarganya ibunya siapa misalkan? Nah, seperti itu. Tidak bisa dinasabkan kepada ini, meskipun ini secara biologis bapaknya. Tidak bisa. Kalau ini mau menikah, si Sutinem ini yang menikah, bagaimana? Maka dia menikah dengan wali hakim. Ya. Tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Lihat, kita putus keturunan. Orang kalau namanya ada Fulanah binti Fulan, binti Fulan, binti, enggak ada. Fulanah binti, enggak ada. Binti ibunya. Kan terputus, itu namanya terputus keturunan. Gara-gara apa? Zina. Nah, itu yang dijauhi oleh syariat. Agar tidak tercampur keturunan. Ya, agar tidak tercampur keturunan. Ustaz, dia baru tahu sekarang. Sekarang dia baru mau menikah. Yang perempuan tadi mau menikah, anak dari hasil zina tadi mau menikah, dia baru tahu bahwa itu hasil dari perzinahan. Bagaimana? Itu masalah-masalah ketika timbul dalam perihal mencampur keturunan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya juga wanita hamil tidak boleh dinikahi. Dan ini yang terjadi di tengah masyarakat. Berzina, hamil. Karena tidak ingin menanggung malu, nikah. Haram ini hukumnya. Harus dikandung dulu, kemudian dilahirkan. Baru setelah dilahirkan, istibra, bersih rahimnya, baru nikah. Ya, baru nikah. Itu kalau perempuan ini menikahi atau berzina dengan satu laki-laki. Coba kalau berzina dengan banyak lelaki, yang keluar mana? yang saya sebut tadi. Ya, telinganya telinga A, kemudian hidungnya hidung B, matanya mata C, mulutnya mulut D. Dan itu yang terjadi pada Arab jahiliyah. Salah satu Arab, kawin Arab jahiliyah mereka adalah kawin yang disebut dengan kawin istibda'. Istibda' itu adalah kawin yang sang perempuan melayani banyak laki-laki, jadi poliandri. Banyak laki-laki. Nanti kemudian ketika melahirkan, ya, dia akan melihat ini anak nyontoh siapa dari 10 laki-laki yang menzinahinya. Namanya istri. Buruk, kotor. Saya tidak mengetahui ada agama yang sangat menjaga kesucian dibandingkan Islam. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh menikah tatkala hamil, walaupun karena zina. Enggak boleh menikah. Ya. Nah, di sini perempuan tersebut kalau seandainya dia takut kepada Allah, dia harus, kalau mau menikah, dia harus memberitahu. Jangan menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Misalkan, dan ini namanya uyub, al-uyub fin nikah. Uyub dalam pernikahan. Aib. Harus diberitahu. Ya. Sang perempuan memberitahu kepada calon laki-lakinya. Calon laki-lakinya memberitahu kepada calon istrinya. Misalkan perempuan pernah keperawanan saya terenggut tahun sekian. Harus diberitahu, Ustaz. Iya. Mana yang mau, Ustaz? Ya sudah, itu takdirnya. Ya. Keperawanan saya terenggut tahun sekian karena saya manjat pohon. Bisa saja. Bisa. Naik sepeda. Keperawanannya terenggut. Bisa. Atau karena zina. Nah, itu dia harus disebut. Saya punya kawan di Bandung, panitia kajian. Beliau baru 2 kali. Orangnya ganteng, orang Bandung, Jawa Barat. Ganteng. Saya bilang, belum nikah? Belum. Dulu saya yang sepertinya sudah nikah. Maka beliau mengatakan, sebenarnya sudah, Ustaz, tapi menikah 2 hari cerai. Wah, saya bilang, ini pasti ada sesuatu kalau seandainya 2 hari cerai. Pasti ada masalah. Masalahnya ternyata seperti itu. Perempuannya sudah hamil duluan, hilang keperawanannya. Ini berhak sang suami untuk mencerainya. Itu cerai yang sah. Artinya alasan yang dibenarkan oleh sang suami, oleh Islam, untuk menceraikan istrinya, itu benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fala yufdi ila ikhtilatil ansab wa li hadza aujaba ta'ala anil ikhbar an ma khalaqallahu fi arhamihinna wa harrama 'alayhinna kitmana dhalik min hamlin aw haidhin li anna kitmana dhalik yufdi ila mafasida katsiratin. Artinya, dan Allah mengharamkan bagi mereka menyembunyikan hal itu, baik kehamilan maupun haid. Dia harus diberitahukan, mereka hamil, mereka haid. Karena menyembunyikan hal itu akan menyebabkan kemudaratan yang sangat banyak. Ya, bahayanya sangat banyak. Tadi tercampurnya apa? Keturunan nasab. Tercampur keturunannya nanti. Nasabnya tercampur. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan bahwa mujibun an tulhiqahu bighairi man huwa lah raghbatan fihi wasti'jalan liinqida'il iddah fa idza alhaqathu bighairi abi hasala min qat'ir rahim wal irth wa ihtijabi maharimi wa aqaribi anhu. Menyembunyikan kehamilan berkonsekuensi dinasabkannya janin kepada orang yang bukan haknya. Ya. Kalau seandainya janin kehamilan disembunyikan sebelum menikah, ternyata perempuannya itu hamil, maka pada saat itu bisa berkonsekuensi janin itu antulhiqahu bighairi man huwa lah. Janin dinasabkan kepada orang yang berhak, bukan berhaknya. Misalkan ada laki-laki, ada perempuan. Perempuan ini tidak memberitahukan secara jujur kepada laki-laki ini bahwa dia hamil. Hamil mungkin beberapa bulan, beberapa hari. Ya. Karena biasa hamil itu diketahui setelah berapa? Orang positif hamil itu diketahui berapa? Seminggu, ya, hamil pokoknya. Nah, ini kalau seandainya dinikahi dalam keadaan hamil seminggu, hamil dua minggu, masih tidak kelihatan sama sekali. Maka kalau dia melahirkan, sang suami berhak untuk mengatakan itu bukan anak, karena dia hamil seminggu dua minggu, itu bukan anak. Berhak dia mengatakan itu. Kenapa? Karena tadi mujibun antulhiqahu bighairi man huwa lah, berkonsekuensi dinasabkan kepada orang yang bukan berhaknya. Kemudian raghbatan fih wasti'jalan yang qida'il iddah, yang boleh jadi tidak menginginkannya atau demi mempercepat habisnya masa iddah. Ya. Kemudian penulis mengatakan, apabila diikutkan dinasabkan kepada selain bapaknya, niscaya tali rahimnya terputus dari keluarga, juga warisan dan mahram-mahram dan karib kerabatnya terhalang darinya. Nah, ini dia. Kalau seandainya dinasabkan kepada selain bapaknya, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah terputus keturunannya. Tidak boleh mendapat warisan. Tidak boleh mempunyai mahram dengan anak-anak sang bapak tersebut. Terputus. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini bahayanya, ya. Bahayanya kalau seandainya menikahi tatkala hamil dan perempuannya tidak memberitahu bahwasanya dia hamil. Maka perempuan tersebut ketika melahirkan bisa saja anaknya dinasabkan kepada selain suaminya. Kalau dinasabkan kepada selain suaminya, berarti anak tersebut tidak mendapatkan harta waris. Anak tersebut tidak boleh bermahram dengan anak-anak perempuan mahramnya. Anak tersebut tidak apalagi terputus kekerabatannya, bisa tidak dinasabkan kepada bapaknya. Kemudian polis mengatakan, dan bisa saja suatu saat ia menikahi salah seorang dari mahramnya. Kalau seandainya perempuan dinikahi dalam keadaan hamil dan tidak memberitahukan, maka terputus tidak dinasabkan kepada bapaknya. Ya. Kalau tidak dinasabkan kepada bapaknya, maka bisa menikahi adiknya. Ya. Padahal ini adiknya. Tapi karena dinasabkan kepada selain bapaknya, bisa dinikahi. Alhamdulillah. Dan dinasabkan kepada selain ayahnya, dan tetapnya hal-hal yang mengikutinya seperti warisan darinya atau untuknya. Kalau anak ini yang lahir dari gara-gara ibunya tatkala menikah tidak memberitahu kepada sang suami bahwa dia dalam keadaan hamil, maka tetap dinikahi. Lalu setelah itu ibunya melahirkan sang anak ini, maka sang anak ini dia tidak mendapatkan harta warisan, atau dia tidak mewariskan kepada orang-orang yang merupakan anaknya ataupun saudara-saudaranya. Kenapa demikian? Karena terputus, dia dinasabkan kepada selain bapaknya. Ini bahayanya menyembunyikan kehamilan tatkala menikah. Pokoknya kacau urusannya kalau menyembunyikan kehamilan tatkala menikah. Dan itu salah satu hal yang sesuai dengan syariat bagi suami untuk menceraikan istrinya di saat itu juga. Kalau diketahui seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, perempuan sebelum menikahnya tidak jujur, tidak memberitahu kalau dia hamil, maka berhak seorang suami apa? Menceraikannya. Ustaz, sudah tergauli semalam sekali. Nah, bonus. Ya? dia boleh untuk menceraikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjadikan seorang yang dinisbatkan kepadanya itu sebagai karib kerabatnya, di mana dalam hal itu terjadi keburukan dan kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Rob manusia, seperti yang saya sudah sebut. Ya. Kalau seandainya perempuan tatkala menikah tidak memberitahukan apa yang ada dalam rahimnya, maka yang terjadi kerusakan, yang terjadi ketidakjelasan nasab, kehancuran keturunan, terputusnya keturunan. Tidak mengetahui kerusakan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Semua mudarat itu akan terjadi kalau ia tinggal bersama laki-laki yang menikahinya secara batil. Di mana dalam hal itu juga ada perbuatan dosa besar secara terus-menerus, yaitu zina. Maka itu saja cukup sebagai suatu keburukan. Apa maksudnya? Perempuan yang menikah dalam keadaan hamil dan tidak memberitahukan kepada suaminya, maka itu dianggap pernikahannya tidak sah. Pernikahannya apa? Tidak sah, berarti dia disebut dengan pernikahan zina. Selama itu dia berzina, ini salah satu keburukan yang berat bagi siapa? Laki-laki yang menikahi perempuan dalam keadaan hamil, tidak memberitahukan kepada suaminya, ataupun suaminya tahu tapi dia paksa dia menikahi dalam keadaan hamil, dan hamilnya bukan karena bawaan suami sebelumnya, tetapi karena zina. Ini berarti orang seperti ini dia menikahi perempuan tersebut dalam keadaan dia berzina. Selama itu dia berzina. Ini banyak di tengah-tengah pemuda sekarang. Ya, bahkan bukan pemuda, di zaman sekarang yang sudah umur 50-an, dahulu mungkin nakal, akhirnya berzina. Takut ketahuan oleh orang kampung, kerabat, dinikahkan. Padahal nikahnya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan apa? Hamil. Ini apa hukum pernikahannya? Tidak sah. Lalu Ustaz, lalu anak yang sudah lahir itu 12 dikemanakan? Itulah hancurnya keturunan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan nanti insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan kasih mic. Pakai mic yang baru, jangan yang lama. Kita ingin nyoba. Kenapa yang baru dipakai? Kita ingin nyoba karena itu baru masa tahap percobaan. Kalau baik kita beli, kalau enggak. Masalah kata-kata tercampur sperma itu, mohon maaf, itu dari perkataan atakan Nabi kita atau hanya ulama atau memang dari Allah Ta'ala? Hadis Rasul, riwayat Imam Tirmidzi, la tudha' hamil hatta tadha'. Jangan engkau menikahi perempuan, la tuta'u hamilun. Jangan engkau menikahi perempuan tatkala hamil sampai dia melahirkan. Maksudnya tercampur kata-katanya kan, kalau secara biologis kan, kalau maaf, sel sperma itu kalau ketemu sel telur itu cuma satu aja, dari seumpama kita sekali jima itu kan 1000, cuman yang berhasil cuma satu, dan tidak akan mungkin sperma lain yang berhasil. Masalahnya kita tidak tahu sperma mana yang berhasil. Maksudnya itu mungkin dia kerja sama, atau memang cuma untuk mendapatkan kepastian bahwasanya oh ini bapaknya, jadi nggak boleh dicampuri lagi gitu. Masalahnya bukan sperma. Jadi maksud beliau ini gini, ada sel telur dibuahi oleh sperma. Yang berhasil dari ribuan sel telur, sel sperma tersebut cuma satu. Otomatis kalau satu berarti cuma dari satu orang. Gak mungkin mereka bikin dulu bersama-sama sel spermanya kemudian masukkan. Gak mungkin kan. Nah, maksud beliau bagaimana tercampurnya itu. Ya, toh yang jadi janin itu cuma satu sel sperma yang dibuahi kepada sel telur. maka jawabannya bukan itu yang dituju. Akan tetapi tercampurnya keturunan kita tidak mengetahui ini mana yang abahnya. Nah, itu Allah. Ya, maksud saya tadi adalah kita akhirnya tidak mengetahui mana si abahnya. Nah, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi menjelaskan mengenai tafsir ayat 228 ini, masaidah itu agar tidak tercampur dengan sperma laki lain. Mungkin Ustaz juga pernah mendengar hasil penelitian seorang dokter Yahudi yang meneliti masaidah ini, dan akhirnya dia menceraikan istrinya serta masuk Islam karena dengan dasar bahwa masa idah itu adalah katanya dalam 3 bulan itu sitik kemaluan itu hilang dari si perempuan, sehingga dengan dalil itulah bahwa dia menganggap 3 bulan itu tidak ada lagi sitik kemaluan dari pihak lelaki. Nah, dasar ini, dalil ini, apakah kita bisa mempercayai antara tafsir yang disebutkan tadi dengan hasil penelitian dokter yang tadi? Ya, bismillah, walhamdulillah. Semua penelitian medis setelah ada ayat suci Al-Quran, maka tidak menambahkan kita kecuali keimanan. Tanpa ada penelitian itu pun kita beriman. Dan itu yang disebut orang mukmin. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq, beliau percaya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi sebelum subuh. Sebelum adanya pesawat antariksa, sebelum adanya NASA, sebelum adanya macam-macam, beliau percaya. Adapun penelitiannya, kalau seandainya benar penelitiannya dan terbukti membuktikan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak menambahkan kita kecuali tambah iman. Tapi hukum asalnya sebelum ada penelitian tetap kita beriman. Dan itu mungkin hidayah dari Allah untuk seorang Yahudi tersebut. Akhirnya beliau masuk dalam agama Islam. Mudah-mudahan beliau dikuatkan dalam iman. Nah, tapi hukum asalnya seperti itu. Bahwa apabila sudah ada ayat, hadis, meskipun belum ditemukan secara medis, maka kita lebih percaya kepada ayat. Kalau ditemukan secara medis, maka menambah keimanan. Jadi fungsinya menambah keimanan, bukan merupakan dasar iman. Jadi maksud saya dasar iman itu, kalau belum terbukti saya tidak beriman. Nah, ini salah. Ya, contoh misalkan khitan bagi perempuan. Badan Kesehatan Dunia itu mengharamkan atau tidak membolehkan female genetic mutilation, FGM, FGL, tidak boleh. Kenapa? Karena dia memutilasi alat vital perempuan. Memutilasi alat vital perempuan dengan khitan, kata mereka. Maka ditemukan kemudian banyak puluhan ribu secara sensus dan penelitian perempuan yang dikhitan mati tiba-tiba tatkala berhubungan. Maka yang seperti ini Rasulullah SAW bersabda, la tanhaki fa innahu ahdha lil wajhi wa ab'adu lil wa aladdu lil ba'li, ay kama qala Rasulullah. Kalau berkhitan maka jangan terlalu dalam memotongnya, kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya dia lebih mencerahkan wajah dan lebih disukai oleh suami. Itu faedah khitan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Nah, ketika ada penelitian kok malah bertentangan dengan hadis ini, kita yang beriman mana dahulukan? hadis sahih. Nah, seperti itu Pak fungsinya. Jadi meskipun bertentangan dengan medis, tetapi ada hadisnya, maka kita lebih percaya kepada hadis Rasul. Ternyata ya, secara medis pun khitan tidak bermasalah. Adapun yang dianggap oleh badan kesehatan dunia tadi adalah memotong terlalu dalam dari kemaluan ataupun klitoris perempuan tersebut. Ini yang dilarang. Adapun khitan yang syar'i bagi perempuan hanya dengan dikerik atau dipotong secuil dikit sekali daripada depan klitoris perempuan tersebut. Itu dalam khitan. Dan terbukti banyak mendatangkan manfaat. Manfaatnya apa? Seperti menghilangkan penyakit bau pada kemaluan perempuan. Yang kedua, tidak terkena infeksi pada kemaluan perempuan. Yang ketiga, yaitu terbukti menjauhkan penyakit dari kanker rahim. Penyakit kanker rahim. Yang keempat, membuat perempuan tambah menconong. Yang kelima, yaitu membuat laki-laki lebih suka kepada perempuan yang seperti itu. Karena kalau tidak dikhitan, maka berbahaya bagi laki-laki. Dia, mohon maaf bahasa saya, dia akan sangat sangar, binal. Perempuan tidak terjaga kalau tidak terkhitan. Bisa laki-lakinya yang tidak kuat. Makanya lebih disukai oleh laki-laki karena bisa dikontrol oleh sang lelaki. Faedah-faedah khitan banyak sekali. Itu sesudah terbukti medis. Jadi 14 abad yang lalu sebelum penelitian medis, Rasulullah SAW sudah memberitahukannya. Karena memang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu apa? Wahyu dari Allah. Wallahu a'lam. Dan banyak sekali hal-hal lain, di antaranya tadi 3 kali quru, diantaranya kalau ada lalat masuk ke dalam minuman dimasukkan lalatnya, diantaranya kalau dijilat anjing ya dibasuh 7 kali, 1 kalinya dengan tanah, meskipun sabun apapun tidak bisa. Ternyata tanah itu satu-satunya, subhanallah, satu-satunya bahan materi yang menghabiskan kotoran dari jilatan anjing secara maksimal. Dan berbeda dengan pembersih apapun. Ini termasuk hikmah Allah dalam penciptaan. Nah, seperti itu Allah. Mestinya misalkan babi diharamkan dalam Islam karena terbukti di dalam babi banyak penyakit. Penyakit-penyakit, cacing, apa. Dan kita bisa meyakinkan bahwa apa yang diharamkan oleh Allah pasti ada manfaat dunia akhirat. Apa yang dihalal, diharamkan oleh Allah pasti ada keburukan dunia akhirat. Seperti itu Allah. Kita ketahui atau tidak kita ketahui hikmah. Ya? Nah, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.